Mitra bisnis dalam tulisan di koran internet yang bertajuk Skandal Bank Senturi, mengapa begitu banyak menimbulkan keresahan dan kemarahan? Quick Yanggi memaparkan secara padat dan terperinci berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kasus Bank Senturi. Menurut Quick Yanggi, fakta yang mengemuka dari laporan BPK dan pemeriksaan oleh Pansus DPR memang menggambarkan keanehan, kejanggalan, dan mencerminkan betapa beraninya para pejabat terkait melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, saat ini proses politik yang telah terjadi di legislatif memang direkomendasikan untuk berlanjut pada proses hukum. Nah, apakah Bapak yakin proses hukum akan berlanjut mengingat institusi penegak hukum berada pada jalur komando eksekutif? KPK tidak. Jadi sekarang harapan satu-satunya pada KPK. Tapi Pak, bukankah ada koridor yang tidak bisa dilalui KPK seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Bibit Samadrianto yang belum lama ini mengungkapkan jika memang ada unsur korupsi dalam kasus Bank Senturi maka KPK akan menindaklanjuti? Nah, itu betul Pak Bibit, betul. Betul. Jadi ini ada pembedaan yang sangat tegas antara pelanggaran hukum dan tidak. Nah, suatu kebijakan merugikan rakyat atau menguntung rakyat itu tidak selalu harus berjalan di dalam koridor hukum. Kebijakan juga. Tapi kebijakan terus tidak bisa diadili. Ini cuma 6,7 triliun lah sebetulnya kecil. Nah, kalau rakyat marah, perhatian begitu besar, itu ada faktor X. Faktor X yang tidak bisa dibuktikan. Tetapi sebetulnya bisa dibuktikan kalau mau bekerja keras. Kalau punya waktu, tetapi pansus kan nggak punya. Misalnya apa, Pak Kwi? Ya, misalnya aliran dana. Aliran dana kan buntu. Tidak bisa ditelusuri sampai akar-akarnya. Tetapi kalau ada waktu, mau, semuanya mau mengerahkan auditor yang independen, membaca buku semuanya, kan bisa. Jadi pembukuannya Bank Senturi itu semua dibaca. Tiap ledger, kartu buku besarnya dibaca, buku kas, in and out-nya dibaca. Terus dikatakan, ya kalau kas tidak bisa ditelusuri. Tetapi kalau orang mengambil uang tunai dengan cek, yang mengambil uang tunai ditanya. Coba nama Anda siapa, nomor KTP apa, alamatnya mana. Nah, orang itu kalau dicari sampai dapat, nanti terus ketemunya sopir. Dari tokoh partai tertentu lah, itu kan sudah indikasi gitu kan. Tapi di situ kan terbuntu atau ya karena nggak mau bekerja sampai sekeras itu, sampai sedetail itu atau tidak punya. Kalau dari anggota DPR ya susah dong diharapkan anggota pansus sampai ke situ. Jadi kasus semacam kasus Senturi ini sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum, mengingat hanya aparat penegak hukum yang bisa membuka data PPATK ya Pak Kwi? Iya, ya inilah. Jadi akan banyak hal-hal seperti ini nantinya. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.